ista'maltu alaikum syarakum fahuwa min alamati syuhti alaikum. Dan apabila aku menguasakan kepada kalian orang-orang jelek di antara kalian, orang-orang jahat di antara kalian, maka itu merupakan sehingga tatkala suatu negeri memiliki pemimpin yang zalim, sebab paling utamanya adalah kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh rakyat tersebut. Nah, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya tentang Buhtu Nassor. Nah, dia seorang majusi, tapi menguasai Bani Israel ketika itu. Padahal Bani Israel dari kalangan Ahlul Kitab, mereka mengetahui ilmu. Pada mereka ada keimanan. Tapi ketika mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang zalim, orang yang tidak menyayangi mereka, Allah kuasakan orang ini kepada mereka. Nah, sehingga ketika Buhtu Nassor, dia berkata kepada Nabi Daniel, "Malladhi sallatani ala qaumik?" Apa yang menyebabkan aku menguasai kaummu? Qala idamu khati'atika wa dhulmu qaumi anfusahum. Kata Nabi Daniel, sebab engkau menguasai kaum kami dikarenakan besarnya kesalahanmu, besarnya dosa-dosamu, dan zalimnya kaumku terhadap diri mereka sendiri. Sebabnya kezaliman yang mereka perbuat, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat, zalim, bahkan kafir. Nah, sekali lagi, berkuasanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga Allah kuasakan orang-orang yang jahat kepada mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara ibnu Abi Dunya anil Fudail ibni Iyad. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Fudail bin Iyad, qala, beliau mengatakan, "Auhallahu ila ba'dil anbiya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi. "Idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni." Apabila orang yang tidak mengenalku durhaka kepadaku, aku akan kuasakan kepadanya orang yang tidak mengenalku. Dalam artian, kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi, apabila orang yang mengenalku bermaksiat kepadaku, maka aku akan kuasakan kepadanya orang yang tidak mengenalku. Dalam artian, kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kuasakan kepadanya orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kuasakan kepadanya orang kafir. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah akan kuasakan orang semacam itu. Orang yang tidak mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak mengenal kewajibannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini merupakan bentuk peringatan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya bermaksiat kepada Allah, maka akan dikuasakan kepada orang-orang beriman tadi, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dikuasakan kepada mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara aydan, min hadisi Ibnu Umar yarfa'ahu. Beliau pun menyebutkan juga dari hadis Ibnu Umar yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la taqumu sa'atu hatta yab'atsallahu umara'a kadabatan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak tegak hari kiamat hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para pemimpin pendusta. Wa wuzara'a fajaratan, dan para menteri yang jahat. Wa'awanan khawanatan, para pengawal yang berkhianat. Wa'urafa'a dholamatan, para cendekiawan, para ilmuwan yang zalim. Wa'qurwa'a fasaqatan, ahli kira'ah yang fasik. Simahum sima aruhban, penampilan mereka seperti penampilan ruhban ahli ibadah. Wa qulubuhum antanu minal jiyaf, hati-hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifatun, kepentingan-kepentingan mereka berbeda-beda. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, tidak tegak hari kiamat sampai keadaan yang demikian. Ya. Diutusnya para pemimpin pendusta, para menteri jahat, para pengawal yang berkhianat, para ilmuwan cendekiawan yang zalim. Ada ahli qiraat tapi fasik. Penampilan mereka seperti penampilan ruhban ahli ibadah, tapi hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Dan kepentingan mereka berbeda-beda. Ada kepentingan pribadi, kepentingan dunia, dan sebagainya. Fayaftahu Allahu lahum fitnatan gobro'a mudlimatan fayatahawakuna fiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan fitnah. Ya. Gubra'a mudlimatan. Fitnah yang seperti debu. Mudlimatan yang gelap. Payatahawakuna fiha. Dan mereka saling membinasakan di dalamnya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, layungqadanna al-islamu urwatan urwatan. Demi zat yang jiwa Muhammad berada tangannya, layungqadanna al-islamu urwatan urwatan. Sungguh, Islam ini akan terurai urwatan urwatan, seikat demi seikat. Hatta la yuqalu Allahu Allah, sampai tidak dikatakan lagi di muka bumi ini Allah Allah. Sampai tidak ada orang yang menyebut Allah. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, aw yusallitannallahu 'alaikum asrarakum. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian orang-orang jelek di antara kalian. Nah, artinya kalau engkau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan kuasakan kepada kalian orang-orang yang jelek di antara kalian. Fayasumunakum su'al adzab. Kemudian mereka, orang-orang yang jelek tadi, yang menjadi pemimpin kalian, menimpakan hukuman yang sangat jelek kepada kalian. Summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kemudian orang-orang pilihan di antara kalian berdoa, tapi tidak dikabulkan doa mereka. Ini ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan orang-orang yang jelek kepada kalian. Ya, jadi pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi sering kita jelaskan dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ada kaidah-kaidahnya. Ada dawabitnya, ada aturan-aturannya, jangan serampangan. Ya. Kita mengingkari kemungkaran yang jelas-jelas itu adalah kemungkaran. Ada perkara yang bukan kemungkaran, yang sifatnya mungkin ijtihadiyah. Ya. Maka tidak mengingkari perkara tersebut. Nah, atau perkara yang mubah sifatnya. Ya. Nah, atau perkara yang dipersisikan di antara para ulama. Nah, ya. Ingkarul mungkar tentunya mengingkari kemungkaran yang jelas-jelas secara syariat itu adalah kemungkaran. Baru ingkarul mungkar. Ya, ada pun perkara yang dipersisikan di antara para ulama. Nah, atau perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Nah, bukan suatu kemungkaran, maka tidak dilakukan ingkarul mungkar dalam kondisi seperti itu. Dan perkara-perkara yang bukan kemungkaran. Nah. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yab'atsanna Allahu 'alaykum man la yarhamu saghirakum wa la yuwakkiru kabirakum. Kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kalian orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil di antara kalian. Dan tidak memuliakan, tidak menghormati orang-orang besar di antara kalian. Ya. Ini bahaya ketika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah akan kuasakan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak sayang kepada anak-anak kecil. Dan juga orang-orang yang tidak menghormati orang-orang besar. Nah, sekali lagi ini bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Wa bi mu'jam at-Tabrani wa ghairihi min hadis Sa'id ibn Jubair. Dalam mu'jam at-Tabrani dan yang lainnya dari hadis Sa'id ibn Jubair عن ابن عباس دري ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبدة ما طفف قوم كيلا tidaklah suatu kaum curang dalam takaran ولا بخسوا ميزانا dan tidaklah mereka mengurangi timbangan mengurangi takaran timbangan. Ini termasuk perbuatan dosa sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang dalam menimbang. Nah, tidaklah suatu kaum dia curang dalam takaran dan juga mengurangi timbangan, illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatra, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi kepada mereka turunnya hujan. Hujan sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk kenikmatan, dengan hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan hujan binatang ternak pun bisa minum. Dengan hujan persediaan air pun ya cukup. Nah, beda halnya kalau gersang, kering. Nah, tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan pun mati, kehausan dan semisalnya. Ya. Wa ma dhahara fi qaumi zina illa dhahara fihimul maut. Dan tidaklah nampak pada suatu kaum perzinahan melainkan akan nampak pada mereka kematian. Ya. Banyaknya angka kematian. Jadi antara sebabnya banyaknya perzinahan. Nah, wa ma dhahara fi qaumi riba illa sallallahu alaihi mul junun. Dan tidaklah pada suatu kaum terjadi praktik ribawiyah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada mereka orang-orang gila. Nah, ini kerja dapat praktik ribawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada mereka orang-orang gila. Wala dahara fi qaumil qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallatallahu alaihim aduwwahum. Dan tidaklah nampak pada suatu kaum pembunuhan, sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada mereka musuh mereka. Musuhnya berkuasa atas mereka. Jadi kalau musuh berkuasa kepada mereka, ya yang ada menzalimi, menindas, sewenang-wenang dan semisalnya. Wala dhahara fi qaumin amalu qaumi Lut illa dhahara fihimul khasaf. Dan tidaklah nampak pada suatu kaum perbuatan seperti hanya kaum Nabi Lut, homoseksual. Nah, laki-laki berhubungan dengan laki-laki lagi, melainkan akan nampak pada mereka al-khasfu. Ditenggelamkan di bumi. Dibenamkan terhadap bumi. Gempa dan semisalnya. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar melainkan tidak diangkat amalan-amalan mereka dan tidak didengar doa-doa mereka. Sementara doa ini merupakan senjata kita. Dalam keadaan kita lemah, kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya diberikan kekuatan, supaya diberikan kecukupan. Tapi kondisinya kalau seandainya doa-doa sudah tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tentu kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Dan ada sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, warawahu Ibn Abi Dunya min hadis Ibrahim Ibn al-As'as an Abdurrahman bin Zaid an Abihi an Sa'id bihi. Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Ibrahim bin Al-As'as dari Abdurrahman bin Zaid dari bapaknya dari Sa'id, Sa'id Ibn Jubair bihi, hadis seperti yang disebutkan di atas. Allahu a'lam shawab. Naktafi ila huna. Yang jelas dalam pembahasan kita ini masih menyebutkan tentang akibat dan pengaruh jelek dosa dan kemaksiatan. Di antara bentuk dosa adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini merupakan hasungan supaya kita semangat dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi sekali lagi, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada kaidah-kaidahnya. ada kaidah-kaidahnya, ada tawabit-tawabitnya, tidak serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dalam mengingkari kemungkaran jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, dan jadi ada kaidah-kaidahnya. Ya. Orang yang mengingkari kemungkaran harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan juga harus dipastikan yang diingkari itu adalah benar-benar kemungkaran. Ya. Jangan sampai perkara ijtihadiyah tapi dia mengingkarinya dengan pengingkaran yang besar. Ini bisa menimbulkan fitnah. Nah, atau perkara-perkara yang sifatnya ya, mubah sebenarnya. Bukan kemungkaran, tapi dia mengingkari dengan pengingkaran yang besar. Ini bisa menimbulkan fitnah. Sehingga penting bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan mengetahui kaidah-kaidah serta dawabit-dawabit dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.